Ku nyalakan api di dalam tungku, dingin sekali malam itu. Namun jauh dingin dalam hidupku, sejak cintamu telah berlalu. Sejak kau putuskan kasihmu.